siang sore malam. Apalagi ngumpul bareng teman-teman, ngobrol ngalor ngidul asiknya gak karuan. Serasa dunia milik kita. Pagi siang sore malam, walaupun luntang lantung sendirian, ngopi top serasa jadi orang paling ngetop. Inspirasi mengalir cukup secangkir. Ngopi top, top coffee, top topnya kopi top, kopi top, kopi top, top coffee, top topnya kopi top. Seruput, seruput, seruput. Apalagi yang gila pengen ngetop, jangan lupa nyeruput top kopi. Kalau lagi suntuk atau game mengantuk, seduhlah kopi top, ayo segera diaduk. Seteguknya ruduk, alisir sambil duduk. Seruput, seruput, seruput. Kalau sudah duduk jangan lupa berdiri, karena kursi empuk jangan salahkan kopi. Ngopinya kopi top, ambil kopi asal ngopi. Seruput, seruput. Seruput, seruput dulu. Seruput. Ngopi, ngopi, ngopi. Bongkar kebiasaan lama yang enggak tahu. Orang Indonesia, kopinya kopi Singkawang ada apa? Top kopi. Yo. Ngopi, ngopi, ngopi, ngopi, ngopi, ayo ngopi. Ngopi hasil ngopi, hasil tadi anak negeri. Ngopi, ngopi, ngopi, ngopi, ngopi, ayo ngopi. Seruput, seruput, seruput. Apalagi yang gila ringan top, jangan lupa seruput top kopi. Ngopi, ngopi, ngopi. Bongkar kebiasaan lama yang gak top.